Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji surah Al-Kahfi ayat 101. Berkat bimbingan dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, dan berkat ajaran dari Nabi Muhammad kita dapat dituntun kepada jalan yang benar. Ayat 101 dari surah Al-Kahfi ini berbunyi, Allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa terjerumusnya kafir ke lembah penderitaan di neraka kekal dan abadi itu disebabkan tidak menggunakan potensi yang ada. Setiap manusia memiliki potensi dasar yang dikenal dengan panca indera. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada perasa, kulit. Namun sayangnya, kaum kafir tidak menggunakan itu untuk memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Matanya tertutup untuk memperhatikan kebesaran Allah. Padahal kebesaran Allah, kekuatan Allah, kekuasaan Allah, rezeki yang dikucurkannya kepada manusia dan apa yang ada di sekitarnya itu banyaknya jutaan petunjuk dalam hitungan detik. Jadi Allah telah memberi hidayah, petunjuk, bimbingan, ma'unah itu jutaan kali dalam hitungan detik. Betapa banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah yang silih berganti berada di hadapan mata dia. Namun karena hati telah sakit, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Maka Allah pun menambah sakit hati tadi sehingga jutaan banyaknya petunjuk Allah dalam hitungan detik tidak memberikan bekas sedikit pun. Begitu juga banyaknya nasihat, wejangan, bimbingan, arahan yang disampaikan oleh para dai, utusan Allah pada zamannya, para mubalig, ustaz, dan siapa saja yang mengarahkan kita untuk beriman, tapi kekafiran tadi membuat mereka tidak sanggup mendengar. Inilah akhir dari penderitaan mereka. Menderita di dunia dan sengsara kekal dan abadi di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tidak mau melihat dan mendengar tanda-tanda kebesaran Allah yang di dunia sudah dipaparkan begitu jelas dan nyatanya. Namun pilihan yang salah tidak harus menunjuk kesalahan kepada orang lain. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana, yang akan memberi kontribusi pemahaman tentang ayat 101 dari surah Al-Kahfi. Kami persilakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, di ayat 101 ini kembali kita diberikan satu informasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal, setiap potensi yang kita miliki itu dapat kita maksimalkan penggunaannya. Akan tetapi akan terjadi dua hal yang cukup berbeda ya kondisinya, di mana orang-orang yang memiliki potensi atau panca indera tapi ternyata dia mempergunakannya untuk jalan kemaksiatan, maka yang terjadi adalah semuanya itu akan membuat dirinya semakin jauh daripada kebenaran dan semakin lupa kepada sang pencipta dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang tetap berkonsisten di dalam jalur kebenaran, mempergunakan seluruh panca inderanya, seluruh potensinya terhadap yang dibimbingkan dan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi adalah orang itu akan memberikan kebaikan di dalam kehidupan dunia ini, dan dia akan semakin disayang dan akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya ketika ayat ini berbicara, ya, ayat 101 ini, allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a, mata mereka tertutup, telinga mereka tidak mampu mendengar, maksudnya adalah untuk mendapatkan atau untuk melihat kebenaran dan untuk mendengar kebenaran itu lagi. Kenapa? Karena mereka sudah mempergunakan panca indera mereka, potensi mereka untuk hal-hal yang buruk, sehingga akhirnya mereka kemudian menolak segala kebenaran. Jadi yang menarik adalah kita diberikan dua opsi atau dua pilihan oleh Allah, yang mana jalurnya berbeda satu sama lain. Ketika kita lebih fokus kepada melakukan kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, untuk berpikiran negatif, makin terjadi adalah keburukanlah yang akan menjadi hasil daripada perbuatan itu. Makanya di dalam keterangan Al-Quran, Allah mengatakan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nas, bahwa bumi ini akan menjadi hancur baik di daratan maupun di lautan itu akibat perbuatan manusia. Akan tetapi sebaliknya, Allah juga memberikan keterangan bahwa orang-orang yang di dalam kehidupannya melakukan kebaikan, mereka itu adalah orang-orang yang akan memakmurkan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Makanya di dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di atas muka bumi ini khalifah, pemakmur muka bumi. Itu tidak setiap orang yang akan mampu melaksanakannya, hanya orang-orang yang konsisten terhadap kebaikan, orang-orang yang selalu fokus terhadap kebenaran, orang-orang yang selalu berusaha untuk tetap berada di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, merekalah yang akan mampu menjadi khalifah, pemakmur di atas permukaan bumi ini. Coba kita perhatikan dialog yang terjadi antara Nabiullah Ya'qub alaihissalam bersama dengan Nabi Musa, ketika dia mengatakan inni uridu an unkihaka ibna nataya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta fa innahu min andik, ya. Aku akan menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua anak perempuanku ini, tapi dengan syarat bahwa selama 8 tahun engkau harus bekerja, membayar maharnya itu dengan cara bekerja kepadaku, ya. Wa ma uridu an asyuka alaik satajudini insyaallah minas salihin. Apa yang aku lakukan ini itu untuk bertujuan bukan menyusahkan dirimu, akan tetapi sebenarnya untuk memberikan kebaikan kepada dirimu, ya. Menarik di sini kita perhatikan bahwa yang menjadi salah satu pesan utama dari keterangan ayat 101 ini adalah mengarahkan kepada kita untuk mempergunakan segala potensi yang kita miliki, segala panca indera yang saat ini sekarang kita nikmati, untuk kita gunakan kepada hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tidak, yang akan terjadi adalah wa ma uridu an asyukka alaik, kita hanya akan membuat diri kita menjadi susah dengan segala perbuatan dan tindak tanduk kita, karena kita sudah mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz Perdana, benar apa yang disampaikan beliau bahwa penyakit itu kita yang mencarinya. Fa iza maridtu fa huwa yasfin. Maridtu, saya sakit. Kita yang mencari penyakit itu, baik penyakit fisik, penyakit jasmani, ataupun penyakit rohani. Tapi yang menyembuhkan fahuwa yasfin, Allah yang menyembuhkan. Menyembuhkan penyakit jasmani kita, menyembuhkan penyakit rohani kita. Jadi bagaimana caranya? Allah telah memaparkan. Kalau dikatakan tidak ada hidayah, saya belum sholat Pak Ustadz karena belum dapat hidayah, saya belum bisa penuh sholat 5 waktu sehari semalam karena petunjuk belum diberikan Allah, itu omong kosong. Karena apa? Karena petunjuk yang Allah berikan kepada kita itu jutaan banyaknya. silih mudi berada di depan mata kita dalam hitungan detik. Tinggal permasalahannya kita mengambilkah petunjuk itu atau tidak. Contoh yang sederhana, udara yang kita hirup ini, kitakah yang membuatnya atau Allahkah yang membuatnya? Setiap tarikan napas kita bisa menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kita tidak bisa memilih mana oksigen dan mana karbon dioksida, tetapi itulah yang terjadi. Setiap detik rambut kita tumbuh, kuku kita memanjang, tetapi kita tidak merasakannya. Detak jantung kita, ginjal kita yang memproses pembersihan darah, pencernaan kita yang tiba masa laparnya akan menjerit meraung-raung untuk kita minta mengisinya. Semuanya itu adalah bukti kuasa Allah, dan itu terjadi jutaan kali dalam hitungan detik. Namun sayang, mata kita tidak melihat. Bukan karena kita tidak melihatnya, tapi kita menganggap itu sudah terjadi secara instan, secara berkesinambungan, sehingga nikmat yang luar biasa itu dengan mudahnya kita ingkari, dan bahkan kita melawan Allah subhanahu wa ta'ala, pemilik dan pencipta alam ini. Bagaimana mungkin seorang manusia, peminjam, melawan pemilik, the owner, pemilik? Namun itulah peringatan yang terus menerus, yang akhirnya Allah berkata, kalaupun aku jatuhkan hukuman di neraka kekal dan abadi, itu bukan karena salahku, itu adalah keadilan yang jauh hari telah dinyatakan, dan kamu telah memilih pilihan yang salah. Pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita berada dalam pilihan yang benar, iman, berbakti, dan bersyukur kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.